Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Dialah yang memberikan kepada kita semua berbagai kebaikan dan anugerah dan selalu menutupi dari kesalahan, kekeliruan, dan memberikan untuk kita semua kesempatan-kesempatan. Dan ini semuanya adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk selalu disyukuri. Walaupun kebanyakan dari nikmat itu adalah hal yang sering dilalaikan, sering dilupakan, dan tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung dan menjumlah banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmat-Nya. Agar supaya nikmat-nikmat itu terjaga, terpelihara. Nah, salah satu sebab yang menyebabkan nikmat itu dijaga dan seorang hamba dihindarkan dari musibah apabila dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman." Allah tidaklah perlu untuk menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri dan menerima kesyukuran hamba serta Maha mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian itu bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian itu kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Maka segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita semua kesempatan-kesempatan dan membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, selalu mengingat terhadapnya, dan selalu memperbaik dan mempercantik ibadah kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Pada kesempatan ini, di mana kita berada di hari yang sudah mendekati bulan Ramadan, ya insyaallah taala mungkin bulan Ramadan akan datang dalam waktu sekitar sepekan lagi, maka dari suatu munasabah yang baik, kesempatan yang cocok kita membahas beberapa perkara yang terkait dengan bulan Ramadan. Dan pembahasan-pembahasan terkait dengan menyambut bulan Ramadan, pembahasan yang panjang, luas, dan banyak sudut yang mungkin untuk dikaji di dalamnya. Hanya saja di kesempatan ini saya akan mengambil beberapa sudut pembahasan yang berbentuk bekal dan renungan, agar supaya seorang itu bisa lebih baik di bulan Ramadannya, dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini merubah diri menjadi lebih baik dari hari yang sebelumnya adalah hal yang banyak ditegaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita semua untuk mempersiapkan perbekalan guna menghadap ke negeri akhirat. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah di hari itu. Kemudian setiap jiwa akan dibalas secara sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan mereka sama sekali tidak dizalimi. Mereka sama sekali tidak dizalimi. Maka seorang hamba tatkala dia tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap, mempertanggungjawabkan setiap dari amalannya, maka harusnya lembaran-lembaran kehidupannya selalu dia percantik. Dia banyak muhasabah terhadap hari-hari kehidupan yang telah berlalu. Dia memeriksa apa yang kurang dari lembaran-lembaran tersebut. Mana dari kewajibannya yang dia telantarkan? Mana dari kewajibannya yang dia lakukan hanya saja tidak sempurna? Mana dari amalan-amalan salih yang dia alfakan? Dan dia periksa di dalam lembaran-lembarannya secara detail, ibaratnya seperti seorang pedagang yang kikir, yang seluruh barang di dalam tokonya dia tahu berapa jumlahnya, dan dia hitung pada setiap kesempatan. Dan harusnya seorang hamba terhadap dirinya lebih daripada itu, karena jiwa ini apabila tidak diikat dengan tali kekang yang bisa mengendalikannya, maka dia akan liar, tidak akan tunduk. Maka harus dididik dengan baik, selalu diadakan perubahan padanya. Maka hari seorang hamba itu yang dia hidup di hari itu harus lebih baik daripada hari sebelumnya, sebagaimana hari besoknya harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itulah kehidupan seorang muslim dan muslimah. Selalu ada perubahan di dalam hidupnya mengarah kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat, memikirkan apa yang telah dia siapkan untuk hari esoknya. Dibahasakan hari kiamat itu dengan hari esok akan datang. Dan hari esok itu sebentar. Setelah hari ini, datang hari esok. Maka ini penggambaran bahwa kehidupan akhirat itu sangat dekat, sangat dekat. Hanya saja banyak dari manusia yang lalai akan hal itu. Dia sadar bahwa hidup ini sebentar dan sangat dekat nanti kalau dia meninggal, nanti kalau hari kebangkitan, hari kiamat. Tatkala dia meninggal, barulah dia merasa hilang kesempatan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak." Sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian, dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya beramal salih dari hal yang pernah saya tinggalkan." Maka Allah firman, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah ucapan yang mereka ucapkan. Jadi tidak mungkin mereka kembali. Dan di belakang mereka ada kehidupan alam barzah hingga hari mereka dibangkitkan kelak. Iya. Jadi kehidupan itu sangatlah sebentar. Sehingga sebagian dari mereka ketika bertanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa banyak kalian hidup di dunia ini, maka mereka menjawab sehari atau sebagian hari, yauman au ba'dal yaum. Iya, dianggap sebentar sekali dari kehidupannya. Nah, itulah kehidupan dunia, tidak terasa berlalu, tidak terasa sudah jauh bergulir, tidak terasa dia telah luput banyak hal. Maka seorang hamba yang ingin lebih baik di dalam hidupnya, ingin melihat perubahan di dalam kehidupannya, harus selalu memperhatikan hari-harinya. Ada bentuk dari muhasabah. Bagaimana dia memperbaikinya? Iya. Dan untuk perubahan ini, itu bersumber kepada beberapa hal. Hal yang pertama adalah kesungguhan dan kemauan dari diri dia sendiri. Karena dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu dijadikan ada sebabnya. Iya. Jadi kalau dia ingin lebih baik, maka harus ada sebab dari dirinya yang dia lakukan membuatnya lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Perhatikan, Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ayat ini, kalimat la yughayyiru ma biqaum, kalimat taghyir itu dalam bahasa Arab asalnya, tadinya dia memiliki sesuatu yang baik, kemudian dirubah oleh Allah menjadi jelek. Tadinya dalam sebuah nikmat, kemudian berubah menjadi nikmah, adab dan petaka. Maka perubahan ini terjadi disebabkan karena mereka sendiri yang merubah. Itu pemahaman tersurat pada ayat sesuai dengan konteksnya. Jadi seorang itu tidak berubah keadaannya dari nikmat menuju kepada petaka, dari kebaikan menuju kepada kejelekan, tidak akan berubah kecuali kalau dia sendiri yang merubahnya. Dia sendiri yang melakukan amalan-amalan yang mendatangkan perubahan dan musibah tersebut. Itu makna tersurat pada ayat. Dan makna yang tersirat dari kebalikan pemahaman ayat, artinya siapa yang kondisinya di atas kejelekan, tadinya orang yang tidak baik, Allah tidak akan merubah kondisi dia sampai dia sendiri yang merubahnya. Kalau dia menjadi salih, ingin menjadi lebih baik, harus ada dia sendiri yang merubahnya. Sebaliknya seperti itu. Maka ini timbal balik. Iya. Seorang tertimpa kebaikan, tertimpa nikmat, mendapatkan nikmat, itu sebabnya dari dia sendiri. Ia melakukan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, dan ibadah-ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan datangnya kebaikan, turunnya rahmat, dibukakannya pintu-pintu berkah dan anugerah. Sebagaimana musibah dan petaka tidak menimpa seorang hamba, kejelekan tidak akan menderanya kecuali kalau dia sendiri yang berbuat amalan-amalan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang mengundang dari musibah dan petaka serta kejelekan tersebut. Ini makna dari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya. Harus ada kemauan dari diri sendiri. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala 'abdihi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iya. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah sebuah nikmat yang diberikan kepada hamba hingga mereka sendiri yang merubahnya. Jadi perubahan itu selalu kembali kepada dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Maha memiliki hikmah di belakang perbuatannya. Maka tidak mungkin seorang hamba itu mendapatkan sesuatu, memperoleh dari kejelekan di luar dari perbuatannya. Iya. Maka ada dari kejelekan-kejelekan yang menimpa disebabkan karena hal itu. Ya, walaupun dimaklumi bahwa sebagian ujian dan cobaan kadang di kasat mata itu dianggap pahit oleh manusia, dianggap tidak enak, tapi hakikatnya itu adalah tambahan kebaikan dari Allah untuk mengangkat derajatnya, menggugurkan dosa-dosanya. Dan ada sebagian dari musibah yang seperti itu. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul, dan mereka adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah, bersamaan dengan itu mereka juga tertimpa dari musibah, tertimpa dari ujian-ujian. Itu semuanya untuk mengangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fa al-amsal." Orang yang paling keras siksaannya, orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Maka semakin dia menduduki kedudukan para nabi, mendekatinya, melaksanakan dari tugas-tugasnya, akan datang ujian-ujian. Iya. In kana fi dinihi salubah, kalau di dalam agamanya ada kekukuhan, ishtadda bala'u. Maka semakin banyak ujian. Kalau dalam agamanya ada kelembetan, iya, kelemahan, maka dia diberi ujian sesuai dengan kadar agamanya. Dan ini subhanallah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa dasar perubahan pokoknya itu kembali kepada dirinya sendiri. Harus ada ijtihad. Harus ada kesungguhan. Harus ada keseriusan, mujahadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami itu. Jadi kalau dia punya kesungguhan, Allah bukakan jalan-jalannya. Dibukakan dari pintu-pintu kebaikan, sehingga dia itu memperoleh hidayah, memperoleh berbagai kebaikan. Iya. Maka hendaknya kita memperhatikan makna ini dengan sangat serius di dalam diri. Bagaimana seorang itu berusaha untuk melakukan perubahan pada dirinya. Jadi ini dasar yang pertama, adanya perubahan bermula dari diri, adanya keinginan untuk berubah. Kemudian ada upaya-upaya untuk hal itu. Iya. Jadi jangan dia berkata saya ingin berubah, tapi tidak ada amalan yang dia lakukan untuk berubah. Dan ini keliru. Dan kita akan menerangkan dari sebab-sebab seorang itu bisa berubah kepada hal yang lebih baik. Dan ini dari inti pembahasan kita di kajian ini, insyaallah ta'ala. Hal yang kedua yang merupakan sebab pokok seorang itu berubah adalah dia banyak bermohon, bertawakal, dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taufik di tangan Allah, hidayah dan ilham itu kembali kepadanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya segala kekuasaan. Qulillahu malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, yang maha menguasai segala kekuasaan, engkau memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut dari siapa yang engkau kehendaki, engkau mengagungkan siapa yang engkau kehendaki, merendahkan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebaikan, dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Maka semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah kita bermohon, meminta agar supaya kita diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi seorang hamba memohon kepada Rabbnya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bagian dari ibadah. Dan hendaknya diwarnai dengan warna-warna ibadah, sehingga permohonannya lebih didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi dasarnya, seperti yang saya tegaskan tadi, seorang hamba selalu bermohon kepada Allah supaya dia diberi hidayah, ditunjukkan jalan-jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah menjadi lebih baik. Iya. Kadang seseorang subhanallah luput darinya taufik, tidak diberi hidayah oleh Allah di sebuah perkara, akhirnya luput darinya berbagai kebaikan, berbagai ketaatan. Maka dasar yang kedua sang merubah dirinya, dia selalu memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk. diperhatikan dengan baik dan dihayati bacaan di dalam sholat, khususnya kalau membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepadaku menuju as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Cermati dengan seksama ayat ini. Mohon kepada Allah dengan sepenuh hati. Selalu gambarkan sebagai diri yang fakir kepadanya. Sangat perlu kepada hidayah tersebut. Dan ini dari hal-hal yang berjalan di dalam kehidupan kita di sholat lima waktu. Tapi mungkin banyak kita telantarkan. Padahal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga dari sebab pokok seorang itu berubah, terjadi perubahan pada diri, adalah seorang hamba selalu menuntut ilmu agama dan memperdalam pemahaman agamanya. Iya. Bagaimana dia bisa berubah kalau dia tidak tahu jalan-jalannya? Bagaimana dia bisa berubah kalau dia tidak mengerti di mana lahan-lahan kebaikan itu? Di mana tempat-tempat ibadah itu? Bagaimana dia menghadapi dirinya? Bagaimana dia melawan dari hawa nafsunya? Bagaimana dia menghadapi dari makar-makar syaitan? Ini semuanya perlu basirah, perlu petunjuk dan ilmu, kejelasan dan petunjuk. Dan itu semuanya di dalam pembahasan ilmu, di dalam dia belajar. Jadi siapa yang ingin berubah, dia akan lebih baik perubahannya kalau dia belajar dan menuntut ilmu. Iya. Sebab semakin dia belajar dan menuntut ilmu, maka akan semakin banyak dari lahan-lahan ibadah yang terbuka untuk dirinya. Pandangan matanya akan semakin tajam melihat sudut-sudut ibadah yang kadang tersembunyi di tengah manusia. Iya. Dan itulah ilmu agama, luar biasa di dalam mendidik. Karena itu kata sebagian ulama, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, awal kali seorang itu belajar menuntut ilmu, dia akan bersombong. Ya. Jadi awal kali belajar dia bersombong, takabbar. Sebab itu awal ilmu yang dia ketahui, dia tadinya jahil, tiba-tiba wah alhamdulillah saya tahu, walaupun bahasanya alhamdulillah ya, dia sudah merasa bangga dengan apa, dirinya. Iya. Dan ini kadang muncul pada diri seorang yang belajar menuntut ilmu di awal-awal. Ibaratnya pemain silat kalau baru belajar 1-2 jurus, ya dia senang untuk mempraktekkan jurusnya. Dan ini kadang terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Iya. Terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Nah. Dan kadang itu musibah ya pada sebagian penuntut ilmu. Ya, baru belajar misalnya, seperti saya pernah melihat sekali di majelis guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, ada seorang anak yang Anak ini cerdas, masya Allah. Ya. Tapi baru beberapa bulan di pondok, dia sudah belajar 1-2 buku tentang mustalah hadis. Dan waktu itu Syekh Mukbil rahimahullah bertanya tentang sebuah permasalahan tentang ilmu mustalah, maka anak ini menjawab. Syekh berkata, enggak seperti itu. Kata anak ini, begitu yang disebutkan dalam buku-buku mustalah. Seakan-akan dia sudah baca semua buku mustalah. Iya. Nah, ini tabiat biasa dari orang-orang yang baru belajar. Padahal Syekh rahimahullah, iya, beliau sudah puluhan tahun mengajarkan dari buku-buku tersebut. Jelas ya? Itu keadaan sebagian derajat dari penuntut ilmu berjenjang. Kalau dia naik lagi lebih bagus, dia akan merendah diri. Itu derajat yang kedua kata Ibnu Jamaah. Setelah itu, kalau dia belajar lagi, ilmu itu akan membuat dia tawadhu, merendah diri. Sebab dia baru tahu. Rupanya di atas langit ada langit lagi. Baru mengerti. Wa fauqa kulli di ilmin alim. Di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih alim lagi. Merendah diri. Iya. Dan ini akan diketahui oleh seorang semakin banyak ilmunya akan seperti itu. Iya. Dan itu pernah saya rasakan. Dulu saat belajar di tempat Syekh Mukbil di tahun ketiga dan keempat, semakin saya duduk dan belajar kepada Syekh, maka semakin saya merasa diri saya jahil, tidak ada apa-apa ya. Nah, ilmu itu seperti itu, dia kan selalu mendidik diri agar supaya seorang itu terbuka aibnya dan kekurangannya. Iya. Setelah itu, kata Ibnu Jamaah, kalau dia naik lagi tingkatannya, dia akan mengetahui bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui. Ini tingkatan lebih hebat lagi. Iya. Dia akan tahu bahwa dirinya tidak punya apa? Seakan-akan lam ya'lam syai'an, tidak tahu apa-apa. Iya. Dan ini benar ya. Apalagi kalau seorang sudah masuk di kedetailan-kedetailan ilmu, sudut-sudut yang di situ membedakan jenjang kedudukan manusia. Iya. Itu hal-hal yang detail memang. Hanya diketahui oleh orang-orang yang betul-betul bagus ilmunya. Dan ketika dia baik ilmunya dalam hal itu, dia akan tahu bahwa dirinya betul-betul tidak ada apa-apanya. Kalau dia bandingkan dengan para sahabat, dia bandingkan dengan sebelumnya dengan para nabi dan para rasul, para sahabat Rasulullah, para a'immah. Iya. Apalagi kalau dia masuk di dalam pembahasan-pembahasan jenjang-jenjang ibadah dalam masalah keikhlasan, masalah ridha, masalah syukur, masalah sabar, muhasabah dan sebagainya. Dia akan melihat di sudut-sudut pembahasan itu sesuatu yang sangat luas. Iya. Sesuatu yang sangat luas yang menjelaskan bahwa hakiknya dia belum ada apa-apanya. Nah, bayangkan luasnya pembahasan itu. Luasnya dari beramal pada ilmu tersebut. Seorang masuk di dalam pintu keikhlasan misalnya. Iya. Ketika dia belajar seluk-beluk dari ikhlas, paham tentang ikhlas itu apa, sampai hal-hal yang tersembunyinya, yang seorang ini bisa ikhlas atau tidak di situ dia sudah mengerti, maka dia akan merasa bahwa dirinya banyak kekurangan. Bahkan kalau dia bandingkan dirinya dengan kehidupan para salaf, dia akan menganggap bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ini kelihatan ya dari orang-orang yang rasif di atas ilmu. Di antara hal yang menakjubkan dari guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, disebutkan di dalam sebagian buku yang memuat biografi beliau, bahwa beliau di akhir hayatnya ketika beliau dalam kondisi sakit, iya, beliau selalu berkata pada dirinya. Orang-orang berkata, ya Syekh, kamu ini masya Allah banyak manfaat yang manusia dapat darimu. Engkau menjadi sebab tersebarnya sunnah. Nah, itu semuanya ucapan benar. Sunnah tersebar di Yaman dan di selainnya dikarenakan dakwah beliau rahimahullah. Tapi bersamaan dengan itu, beliau selalu berkata, saya ini, kata beliau, qalilul ikhlas, sedikit ikhlasku. Iya, saya ini sedikit ikhlasku. Perhatikan. Dan ini bahasa menunjukkan kedalaman ilmu seorang hamba, pengetahuannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dibandingkan keikhlasan kita dengan keikhlasan para nabi dan para rasul, keikhlasan para sahabat, maka itu semuanya adalah keikhlasan kita adalah suatu yang sangat sedikit. Bahkan mungkin tidak ada apa-apanya. Itulah dari keindahan ilmu ini. Maka siapa ingin berubah, membawa perubahan untuk dirinya, hendaknya dia memperhatikan dari ilmu agama. Iya. Di dalam pembahasan ilmu agama inilah yang menentukan derajat hamba, termasuk di bulan Ramadan. Termasuk di bulan Ramadan. Iya. Ada orang-orang di bulan Ramadan, masya Allah, banyak sekali dari kegiatan yang dia lakukan, amalan solih, semangat sekali. Iya. Dari sholat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah. Ini kita berbicara tentang orang yang menggunakan Ramadan dengan baik, bukan orang yang lalai. Iya. Semangat sekali. Terlihat dari kegiatan puasanya, dia berusaha untuk dekat kepada Allah. Di waktu buka puasa dia siapkan iftar untuk manusia. Iya. Di waktu sholat malam dia tidak pernah alfa, hadir dia sholat tarawih. Dan kesempatan dia tambah lagi. Giat. Tapi derajatnya di bawah seorang alim. Seorang alim yang beramal sama dengan amalannya, atau mungkin lebih sederhana. Tapi si alim ini pahalanya lebih besar dan lebih hebat, karena dia punya sudut-sudut ibadah yang lain yang kadang tidak dilihat oleh mata. Iya. Ada amalan-amalan tersembunyi yang dia kerjakan, dan di dalam melaksanakan amalan yang sama juga ada perbedaan. Kadang seorang amalannya sama, tapi berbeda antara dua orang yang beramal. Sebagaimana kata sebagian as-salaf, ada dua orang yang sholat di dalam masjid, satu shof, sholat berjamaah di satu shof. Orang yang pertama sholatnya ke langit, orang yang kedua sholatnya tetap di bumi. Ya, antara langit dan bumi beda sholat antara keduanya. Kenapa? Ini ada sudut-sudut yang membedakannya. Iya. Di dalam menjalankan ibadah tersebut, bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, demikianlah ilmu itu. Semakin seorang belajar, terbuka dari pintu-pintu ibadah, dari keindahan-keindahan ibadah. Inilah yang sebagian perkara yang penting dan sumber-sumber berlipat gandanya pahala dan amalan-amalan yang banyak tidak disentuh oleh manusia. Ini yang ingin saya ingatkan juga di dalam pembahasan-pembahasan kita di kajian hari ini. Saya akan singgung sebagiannya karena memang itu pembahasan yang luas. Hanya saya akan isyaratkan sebagian hal yang insyaallah ta'ala bisa merubah keadaan dan membuat kita lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Membuat kita lebih baik daripada apa? Sebelumnya. Dan ini dari pokok perubahan. Menuntut ilmu agama. Karena itu tidak henti-hentinya. Dianjurkan oleh orang-orang yang berilmu. Dan diajak oleh para guru yang mengasihi umat. Agar supaya umat ini giat untuk belajar. Senang untuk menuntut ilmu. Sibuk dengan ilmu syariat. Iya. Cinta dengan ilmu syariat. Kembali kepada agama. Dan jangan menyibukkan diri dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya fitnah. Kesamaran. Perkara yang tidak jelas. Iya, seorang tidak dituntut masuk di dalam hal itu. Seorang itu dibebani oleh Allah sesuai dengan apa yang dia mampu. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Lahan-lahan kebaikan sangat banyak. Pintu-pintu ketaatan itu tidak ada batasannya. Pintu-pintu ketaatan tidak ada batasannya. Iya. Dan banyak sudut-sudut indah di dalam kehidupan yang tidak dijamah oleh manusia, tidak diambil dari keindahannya. Penting untuk kita hidupkan. Banyak dari peluang-peluang di tengah umat untuk diperbaiki seorang berjasa dan beramal soleh di dalamnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini dari sebab yang membantu seorang itu untuk berubah. Nah, dia sibuk dengan apa? Ilmu syar'i. Kemudian dari hal yang membantu seorang itu untuk berubah adalah dia banyak menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar harus ada pada jiwa. Sebab kapan dia merasa dirinya itu sempurna, tidak ada kesalahannya, tidak ada kekeliruannya. Maka itu adalah sebab pokok yang mendatangkan berbagai kejelekan pada dirinya. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis panjang di antaranya, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru ad-dunuba jami'an." Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian segenap hambaku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, sedangkan aku mengampuni segala dosa. Mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi Allah telah tegaskan bahwa kalian ini melakukan kesalahan siang dan malam. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kalau kita lebih detailkan lagi bahasanya di dalam hadis tadi, tukhtiun. Tukhtiun itu fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu, kata ahli nahu, yaktabi al-istimrar. Menunjukkan mana yang terus-menerus. Iya. Jadi kalau kita mendalam, menerjemahkannya sebagai secara bebas, kalian itu selalu melakukan dosa. Siang dan malam banyak jatuh dalam dosa. Dan di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu bersalah, punya kesalahan. Iya. Nah, ini bahasanya khata ya. Khata itu dari fi'il, dari sigah mubalaghah, menunjukkan makna lebih, sering. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang selalu bertobat. Orang yang selalu bertobat. Iya. Jadi dasar dari perubahan, kaidah seorang ingin berubah, dia harus menegaskan bahwa dirinya banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Banyak dari hal yang harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidak ada yang memuji dirinya kecuali orang yang jahil. Tidak ada yang bangga terhadap dirinya kecuali orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, dikata kalian mengenal dari dosa-dosaku, kalian akan melempar pasir di atas kepalaku. Padahal siapa Ibnu Mas'ud? Dari keilmuan, ibadah, iya, kebaikan. Bersamaan dengan itu ucapannya. Iya. Itu ucapannya. Itulah seorang hamba. Tatkala dia semakin baik ibadahnya kepada Rabbnya, semakin cinta kepada Rabbnya, maka dia akan selalu merasa kurang di dalam berkhidmat kepada Rabbnya. Iya. Maka ini kaidah pokok di dalam berubah. Seorang selalu merasa dirinya itu kurang. Selalu bertobat, beristighfar, kembali kepada Allah. Jangan sekali-sekali melihat apa yang dilakukan itu sudah cukup, sudah sempurna. Tapi selalu anggap bahwa yang dilakukan itu kurang, yang dikerjakan itu masih perlu diperbaiki. Iya. Dan ini kaidah agung di dalam penghambaan. Ru'yatut taqsir. Dia memandang kekurangan pada amalannya. Tidak direkomendasikan dirinya. Dan itu sifatnya para nabi dan para rasul. Iya. Sifatnya para nabi dan para rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahunnya di bulan Ramadan lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Dan beliau di bulan Ramadan lebih baik daripada selain di bulan Ramadan. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia manusia yang paling dermawan, manusia yang paling bermurah hati melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau paling pemurahnya, paling dermawannya melakukan kebaikan itu di bulan Ramadan. Disebutkan bagaimana di bulan Ramadan Jibril mendatanginya. Nabi menghadapkan Al-Quran kepada Jibril. Dia baca. Dan itu tiap malam. Kalau Jibril pergi, maka terlihat bagaimana Nabi itu lebih baik lagi. Wa kana ajwadu min ar-rihil mursalah. Dan beliau itu lebih dermawan, lebih lembut, lebih baik daripada angin sepoi yang berhembus sejuk. Ya. Jadi para nabi saya selalu lebih baik. Menuju kepada arah yang lebih baik. Nabi Ibrahim alaihi salam setelah membangun Ka'bah, beliau dengan anaknya Nabi Ismail, apa doanya? Kan disebut doanya di mana? Dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sudah selesai amalannya sebagaimana yang diperintah, bersamaan dengan itu masih dia mohon kepada Allah supaya amalannya apa? Diterima. Sebab mereka adalah Orang-orang yang menganggap amalannya itu dikhawatirkan, tidak diterima. Tidak dia puji amalannya. Selalu dia merasa ada kekurangan. Ada yang perlu diperbaiki. Iya. Dan sebagian dari as-salaf, ada apabila selesai Ramadan, 6 bulan setelahnya, dia hanya berdoa kepada Allah supaya amalannya di Ramadan diterima. 6 bulan. Masih berbekas Ramadan itu. Dan dia mohon kepada Allah amalannya apa? Diterima. Dan 6 bulan berikutnya, dia bermohon kepada Allah supaya disambung lagi, diberi kesempatan lagi masuk ke bulan Ramadan. Iya. Ini orang-orang yang baik hatinya. Orang-orang yang baik ilmunya. Bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau para nabi dan para rasul, orang-orang yang saleh, demikian keadaannya. Bagaimana mereka selalu ingin lebih baik, merasa amalannya itu kurang, ingin lebih baik lagi. Apalagi dengan kita yang banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekeliruan, banyak kelalaian, banyak hal yang harus kita benahi pada diri. Harusnya kita lebih sadar lagi dan lebih banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari dasar-dasar perubahan. Kaidah-kaidah pokok bagi siapa yang ingin melihat perubahan pada dirinya. Dan ini kaidah-kaidah, dasar-dasar yang saya berikan, ini berlaku di dalam segala makna kehidupan kita. Hanya saja masuk di dalam bulan Ramadan, iya. Ini adalah hal yang sangat berlaku dan kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat. Yang insyaallah taala membantu seorang hamba itu untuk lebih maksimal di dalam memanfaatkan datangnya bulan Ramadan. Iya. Nah, ini dari 4 kaidah pokok yang sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Kemudian dari kaidah yang lainnya, dan ini yang kelima, ya mungkin saya batasi dengan 5 kaidah untuk seorang itu bisa merubah dirinya mengarah kepada apa? Perubahan. Yang kelima adalah dia selalu menghargai atau selalu bergembira dengan karunia dan keutamaan dari Allah. Bergembira dengan kesempatan yang Allah berikan. Iya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Itu adalah lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Ini ayat luar biasa. Dari kaidah yang sangat agung. Iya. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Keutamaan dan rahmat Allah di dalam ayat itu ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai penafsiran. Ada yang menafsirkannya Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menafsirkannya dengan tafsir yang lain. Tapi tidak diragukan bahwa bulan Ramadan dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya itu adalah keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan. Maka bergembira dengan datangnya Ramadan adalah bagian dari kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walis shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu, dia punya dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika dia menghadap kepada Rabb-nya. Ini luar biasa ya. Dari kegembiraan seorang yang berpuasa. Satu, bergembira ketika berbuka. Karena untuk orang yang berpuasa, saat berbuka itu berbagi nikmat. Pertama, dia berbuka, dia jalankan sunnah berbuka. Apalagi kalau dia begitu masuk waktu segera dia berbuka, itu dijalankan sunnah. Sunnah Nabi dia selisihi orang-orang kufar yang biasanya menyelisihi buka puasa, apa mengakhirkan buka puasa. Dari kebaikannya juga, itu tempat mustajabah doa, tempat buka puasa. Dari kebaikannya juga, pada saat berbuka puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap berbuka itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Iya. Jadi wajar kalau dia bergembira. Orang yang berpuasa itu. Belum lagi kegembiraan tabiat, namanya dia menahan lapar, setelah itu waktu berbuka gembiralah dia berbuka. Itu dari tabiat manusia. Banyak sudut kegembiraan. Dan kegembiraan yang kedua ketika dia menghadap kepada Rabb-nya, kembali kepada Rabb-nya. Kembali kepada Allah. Bergembira melihat amalannya. Dia bergembira melihat karunia dan rahmat Allah untuknya. Iya. Dan lebih indahnya lagi, dia gembira melihat kepada wajah Rabb-nya. Dan itu kegembiraan yang paling hebat, kegembiraan yang paling baik pada seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, nadhirah, berseri-seri. Ya, karena kegembiraan kepada Rabb-nya dia melihat. Maka seorang yang ingin berubah, di antara pondasi dasar perubahan itu, dia bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Dia sambut dengan baik. Ada ta'lim, cinta dia dengan ilmu, senang, gembira dengan ilmu. Iya. Diajak berbuat kebaikan, pintu-pintu ibadah ditawarkan, dia gembira dengan hal itu. Mengenal dari sunnah itu ibadah. Masuk bulan Ramadan, dia bergembira di dalam menyambutnya. Bergembira di dalam menjalaninya. Melakukan berbagai amalan salih di dalamnya. Iya. Dan demikian. Terus menerus, kegembiraan itu pada seorang hamba. Iya. Dan ini bagi siapa yang ingin berubah, harus memiliki kegembiraan. Iya. Dengan rahmat dan keutamaan Allah. Sebab kalau dia tidak bergembira, dia pasti akan malas. Langkahnya akan lambat. Iya. Langkahnya akan apa? Lambat. Iya. Kita saja kadang, kalau datang ke sebuah tempat, ada sesuatu yang ingin kita ambil di tempat itu, suatu hal yang berharga, maka kita datang ke sana dengan penuh semangat. Tapi kalau datang ke tempat tersebut untuk kegiatan biasa saja, hal yang biasa, maka dia ke sana juga dengan biasa. Ya. Dan itu perkara tabiat pada manusia. Dasarnya seperti itu pada manusia. Maka jiwa ini harus selalu dididik bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Iya. Berbagai kebaikan yang Allah bukakan. Satu kebaikan kadang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, "Raka'ata al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha." Dua rakaat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dua rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya sudah apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira bagaimana dengan sholat wajibnya? Iya, hal yang wajib, maka tidak ada apa-apanya ini ya, kalau dibandingkan dengan apa? Dengan akhirat. Iya, seorang di dalam dunianya luar biasa ya, kalau dia dapat di suatu misalnya perniagaan, di suatu bisnis, usaha, tiba-tiba dapat untung besar. Iya, oh itu luar biasa kegembiraan. Bahkan ada sebagian orang yang kalau dia dapat durian jatuh, itu istilah mereka ya, itu sudah pernah disaksikan ada yang masuk rumah sakit jiwa. Ini dapat nikmat dia. Dia dapat duit banyak, tiba-tiba hilang kesadarannya. Saking gembiranya, sampai apa? Hilang kesadarannya. Ini dunia. Iya. Tapi banyak orang yang tidak bergembira dengan akhirat. Dianggap bahwa dunia ini lebih baik daripada apa? Akhirat. Nah, inilah repotnya. Kenapa? Karena cahaya kehidupan akhirat itu kurang terang di dalam hati. Kurang bersinar di dalam jiwa. Andai kata dia terang, maka akan sirna kegelapan-kegelapan dari cinta dunia itu. Iya. Ini harus diperbaiki. Nah, ini dari dasar pokok. Bagi siapa yang ingin berubah, hendaknya dihadirkan kecintaannya yang sangat besar, kegembiraannya terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menyambut Ramadan harusnya disambut dengan gembira. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya, menyambutnya dengan ibadah-ibadah. Ya. Rasulullah itu tidak pernah berpuasa di dalam sebuah bulan, seperti tidak pernah beliau berpuasa sunnah dalam sebuah bulan sebanyak beliau berpuasa di bulan Syaban. Bahkan sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa dua bulan berturut-turut, Syaban, Ramadan. Ini dalam bentuk kegembiraan menyambut apa? Ramadan. Sekaligus persiapan dalam menyambutnya. Iya. Maka ini kaidah-kaidah perubahan. Jadi ini lima kaidah saya terangkan dari kaidah-kaidah perubahan. Dan dari lima kaidah ini bercabang sejumlah pembahasan yang saya akan uraikan nanti sebagai bekal-bekal kita di dalam bulan Ramadan. Baik, sudah mendekati waktu sholat duhur, kita siap-siap untuk sholat duhur insyaallah ta'ala. Materi kita akan sambung nanti setelah sholat duhur. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.